Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa rihlah, melakukan perjalanan menunaikan manasik haji dan umrah, merupakan salah satu jenis ibadah yang dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui pula demikian banyak keutamaan dan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru untuk mendatangi Baitullahil Haram, bertawajuh kepada Allah dan menunaikan ibadah. Mereka rela untuk menginfakkan demikian banyak dari harta yang mereka miliki, dan demikian pula tenaga yang terkuras untuk menunaikan ibadah yang mulia ini, semata-mata untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, bahwa antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi harapan kita pada saat kita mendatangi Baitullahil Haram. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dapat meraih al-hajju al-mabrur. Demikian pula seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia tidak berbuat rafath, dia tidak berbuat hal-hal melakukan yang pelanggaran dalam menunaikan manasik haji, dan dia tidak berkata-kata kotor, dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali seperti seorang ibu yang baru melahirkan anaknya dalam keadaan fitrah dan tidak memiliki perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di samping menunaikan manasik haji dan umrah, banyak sekali fawaid-fawaid yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan tersebut. Namun pada majelis ini saya ingin menyebutkan secara ringkas, di antaranya adalah bertemu dengan para ulama. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi kemudahan untuk dapat bertemu dengan para ulama dan menyampaikan berbagai problem-problem yang kita hadapi dalam keluarga, dalam masyarakat, demikian pula dalam dakwah, untuk kemudian kita sampaikan kepada mereka agar kemudian kita mendapatkan solusi dari berbagai problem tersebut. Dan ini juga merupakan bentuk amalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada kita bertemu dengan beberapa ulama. Di antara mereka adalah Syekh Ubaid Al-Allamah Ubaid bin Jabir Al-Jabiri rahimahullahu taala. Kita bertamu ke rumah beliau dan kita berkesempatan bertemu dengan beliau dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau pada waktu maghrib dan isya di rumah beliau, karena rumah beliau cukup jauh ya, berada di luar negeri haram ya, di luar tanah suci, cukup jauh rumah beliau. Dan alhamdulillah kita berangkat sebelum maghrib dan tiba di sana dan sholat di dekat rumah beliau. Kemudian terjadi pertemuan kami beberapa asatidah, Ustaz Ahmad Qadim, Ustaz Hafifuddin Hafizahumallahu ta'ala, bersama dengan Syekh Muhammad Ghalib dan Syekh Hani Buraik. Beliau berasal dari Yaman, yang sekarang beliau juga mukim di Aden ya. Beliau punya masjid kalau enggak salah, dan beliau baru saja kembali dari Arab Saudi dan baru memulai dakwahnya di kota Aden. Alhamdulillah banyak sekali permasalahan-permasalahan dari apa yang kami sampaikan kepada beliau. Dan beliau sebagai seorang alim tentunya menyampaikan jawaban-jawaban tersebut dengan ilmiah. Dan tidak lupa juga beliau menyampaikan salam kepada para ikhwan, khususnya Ahlus Sunnah Salafiyin yang ada di Indonesia ini. Dan beliau sangat-sangat berkeinginan untuk datang. Sangat-sangat berkeinginan. Ya. Dan pada hakikatnya, pada daurah yang kita menantikan beliau beberapa bulan yang lalu, subhanallah, beliau sangat-sangat siap ketika itu. Dan bahkan segala sesuatu yang telah disiapkan, tinggal permasalahan paspor beliau yang tertahan di kedutaan Inggris. Tertahan di kedutaan Inggris. Karena ikhwan-ikhwan dari Britania mereka sudah terlanjur memasukkan ke kedutaan Inggris, sehingga subhanallah mungkin disangka keluar dalam waktu beberapa hari, dan qadarullah sampai selesainya daurah kita di Jogja kemarin dalam keadaan paspor itu belum keluar. Dan pada saat kami kemarin bertemu beliau di rumah beliau, sudah keluar 3 hari sebelumnya. Jadi baru 3 hari sebelumnya pada saat kita bertemu baru keluar paspor itu. Jadi luar biasa, kelihatannya banyak tekanan ya yang datang dari sana sini untuk menahan keberangkatan beliau pada saat beliau hendak berangkat menuju ke Britania, atau mungkin ada unsur-unsur yang lain, wallahu taala a'lam. Sehingga ya beliau sangat minta maaf. Namun beliau tetap punya keinginan yang kuat untuk bisa ke Indonesia ya, meskipun kondisi beliau yang sudah tua. Di samping itu beliau juga buta, hafizahullahu taala. Namun bagi siapa yang pernah mendengarkan kaset beliau, seakan-akan beliau membaca sebuah teks ya. Dan itu adalah merupakan keistimewaan ya yang dimiliki oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, dari hafalan beliau dan dari sikap ilmiah beliau ketika membahas sesuatu seperti beliau membaca sebuah tulisan. Saya ketika pertama kali menelpon beliau, kemudian terjadi dialog, saya menyangka bahwa beliau membaca dari tulisan. Nah, saya kaget kemudian setelah bertemu, ternyata beliau adalah seorang yang buta, hafizahullahu ta'ala. Namun Allah subhanahu ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada beliau yang tidak diberikan kepada orang-orang yang matanya melek semua. Ya, banyak. Mungkin kita semua yang hadir di sini matanya melek semua, tapi kalau dikumpulkan ilmu kita tidak akan bisa mengalahkan ilmu Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu taala. Nah, sehingga diharapkan insyaallah taala semoga Allah memberikan kemudahan pada waktu-waktu yang akan datang, mungkin tahun depan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau untuk mengunjungi negeri kita ini. Kemudian juga kita diberi kemudahan untuk bertemu dengan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Dan beliau ketika itu sedang bertugas di Masjid Quba ya, karena merupakan kebaikan dari pemerintah Arab Saudi ya, di mana para ulama itu ditugaskan di tempat-tempat tertentu selama musim haji ya. Jadi masing-masing tempat-tempat keramaian itu ada kabin-kabin yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan jam-jam di mana para ulama berada di kabin tersebut untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para jamaah haji. Ya, sebab kita melihat subhanallah orang yang datang dari berbagai negara ini macam-macam, pemikiran mereka bermacam-macam, amalan mereka bermacam-macam ya. Dan ditambah dengan kejahilan yang mereka bawa, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran pada saat menunaikan manasik haji dan umrah. Sehingga para ulama ini mereka diutus di tempat-tempat tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbagai permasalahan yang dipermasalahkan oleh para jamaah tersebut. Dan beliau ditugaskan di Masjid Quba ketika itu di malam hari setelah sholatul isya. Dan alhamdulillah sebelum beliau bertugas kita sempat bermajelis kurang lebih 1 jam duduk bersama dengan beliau, dan beliau juga merindukan Indonesia. Beliau juga bertanya tentang keadaan dakwah di Indonesia. Alhamdulillah terjadi dialog dan kemudian kita bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di Indonesia. Dan alhamdulillah majelis yang sangat baik sekali dan kita mengharapkan barokah dari majelis tersebut. Di samping itu pula kita bertemu dengan sebagian para masyayikh seperti Syekh Muhammad Ghalib, demikian pula Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah taala, karena selama ini memang beliau mukim di Madinah. Semenjak kepulangan beliau dari Indonesia pun beliau tidak pulang ke Yaman, namun beliau bermukim di Madinah disebabkan karena beliau mengkhawatirkan adanya fitnah yang semakin menyebar di negeri Yaman dari peperangan yang terjadi, sehingga beliau lebih memilih untuk meninggalkan negeri Yaman beberapa saat sampai melihat kondisi dan perkembangan Yaman, semoga semakin hari semakin membaik. Kemudian kita juga berkesempatan bertemu di Makkah dengan Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Dan alhamdulillah majelis antara Maghrib dan Isya di rumah beliau, di mana beliau menasihati kita orang-orang yang sedang menunaikan manasik haji dan umrah, dan beliau menjelaskan sebagian dari hukum manasik haji dan umrah tersebut. Dan majelis itu dihadiri oleh banyak para ikhwan, kebanyakan mereka adalah tamu-tamu Allah yang datang untuk menunaikan manasik haji dan umrah dari Libya, dari Maroko, dari Aljazair, dan dari negeri-negeri yang lainnya. Alhamdulillah kita berkumpul di sana dan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau hafizahullahu taala. Dan sebenarnya banyak lagi masyayikh yang lain, para ulama yang lain, namun subhanallah kita sudah berusaha untuk ada perjanjian atau bertemu dengan mereka, namun qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah subhanahu wa taala belum memperkenankan kita bertemu dengan mereka. Terkhusus para ulama yang berasal dari Yaman, mereka cukup banyak datang pada tahun ini. Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar, na'am, dan para masyayikh yang lainnya, mereka juga datang. Ya, mereka juga datang. Syekh Uthman Al-Salimi, mereka datang ke As-Saudiyah untuk menunaikan manasik haji dan umrah. Kemudian di antara faedah pada saat kita menunaikan manasik haji dan umrah ini adalah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa Ala membimbing kita dengan ilmu. Dan alangkah sedihnya kita ketika melihat di sekitar kita sebagian jamaah yang mereka banyak sekali terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran dalam pelaksanaan manasik haji dan umrah. Maka pada saat seorang dibimbing dengan bimbingan ilmu, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran sangat banyak sekali kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan tidak sedikit dari mereka, mereka melakukan pelanggaran yang meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Ya. Dan banyak mereka yang meninggalkan wajib. Hal-hal yang sifatnya wajib. Ya, dalam menunaikan manasik haji dan umrah mereka tinggalkan. Ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Di antara mereka ada yang wukuf di Arafah, namun mereka menghabiskan waktunya ketika wukuf dengan bersenda gurau. Seakan-akan seorang datang ke sana hanya sekedar untuk duduk dan bersantaria. Subhanallah. Sepanjang hari. Padahal itu adalah merupakan kesempatan seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairu yaum yaum Arafah." Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Sehingga pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikatnya. Dan Allah mengatakan, "Ma arada haula?" Apa yang diinginkan oleh mereka ini? Ja'uni syu'san ghubra. Mereka datang kepadaku. Datang ke tempat ini dalam keadaan mereka lusuh dan penuh dengan debu. Tentu yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kaum muslimin mereka wukuf hanya perbincangan yang terjadi sepanjang hari. Setelah berbincang, ya, ke toilet. Keluar dari toilet, berfoto-foto ria. Nah, berfoto-foto ria. Foto sana, foto sini, ngambil gambar sini. Subhanallah, mereka habiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang seperti ini. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf, falam yazal waqifan bi Arafah hatta gharabat asy-syams. Beliau terus wukuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbenamnya matahari. Di antara mereka ada yang sebelum terbenam matahari sudah meninggalkan Arafah, dan ini meninggalkan kewajiban. Dan mereka wajib pada asalnya. Wajib hukumnya wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Dan ini mereka tinggalkan. Selesai itu, ketika mereka ke Muzdalifah, mereka tidak menginap di Muzdalifah. Padahal kewajiban haji adalah menginap di Muzdalifah hingga mereka mengerjakan salat subuh di Muzdalifah. Namun mereka tinggalkan. Dan yang lainnya dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, belum lagi kadang-kadang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik waliyadu billah, ya, sambil membawa jimat-jimat. Di antara mereka ada yang bawa jimat, ada yang macam-macam keadaan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Dan ini juga menunjukkan pentingnya ilmu, ya, sehingga kemudian seorang ketika dia menunaikan manasik haji dan umrah benar-benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa belajar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat mudah seorang itu terbawa dengan apa yang dia saksikan di sekitarnya. Ya, kalau yang dia saksikan itu ada kemungkaran, maka sangat mudah dia terbawa kepada kebiasaan yang mungkar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin, dan semoga Allah jalla wa ala menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang zahirah dan yang batinah. Wallahu a'lamu bis-shawab.